وفيه الدلالة على ارتفاع هذه المخلوقات. الحمد لله. وسعة ما بينه يا حليكم الله يسلم عليكم. وسعة ما بينها من المسافات العظيمة. Ya, dan dalam hadis ini juga terdapat dalil-dalil akan ketinggian makhluk-makhluk ini sampai tinggi dia, ya, dari bumi ke langit 500 tahun perjalanan, tebelnya langit 500 tahun perjalanan, langit pertama ke langit kedua 500 tahun perjalanan dan seterusnya, ya, dan luasnya dia anak di antara keduanya beserta jarak yang besar, ya. Wa rabbuka al-khallaqu jalla wa ala huwa alladhi khalaqaha. Dan Rabbmu, Sang Maha Pencipta, dialah yang menciptakannya. Fahuwa a'dhamu minha wa akbaru. Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menciptakan makhluk yang besar-besar kayak begitu, berarti Allah yang lebih besar, lebih agung. Walhamdulillahirrabbilalamin. Ya, kata Syekh bin Bas, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.